Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Masih membahas tentang Rubul Muhalikat, Kitabu Dhammil Ghadab wal Haqad wal Hasad. Pada waktu yang lalu sudah kita jelaskan, atau tepatnya di sebelum bulan Ramadan dan sedikit di bulan Ramadan, tentang hasad dan kaitannya dengan haqad, hakikat hasad dan juga terapi di dalam hasad. Dan sudah kita baca sedikit sebab-sebab timbulnya hasad yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Terakhir telah kita baca di antara sebab-sebab seseorang muncul padanya perangai hasad, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menjelaskan di antaranya karena al-adawah, permusuhan, at-takabbur, adanya sikap sombong, wal-ujub, wal-hubur yasah, wal khabs nafsi wa bukhluha. Iya. Yang pertama karena adanya permusuhan. Nah, seseorang sehingga hasad kepada lawannya. Dan juga kita sudah baca tentang di antara sebab hasad adalah takabur wal ujub, yaitu sikap kibir dan juga ujub. Nah, yaitu tertipu dengan kekaguman pada dirinya. Kita lanjutkan di antara sebab hasad adalah humur yasha. Qala Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, wa amma humur yasha wa talabul jah, wa mithaluhu anna ar-rajula alladhi yuridu an yakuna adamun nadhir bi fannin min al-funun idha ghalaba alayhi hubus sana wastafazzahu al-farh bima yamdah bih min annahu awhadul asar والفريد الدهر في فنه إذا سمع بالنذير له في أقصى العالم ساء ذلك وأهب موته أو أهب موته أو زوال نعمة التي بها يشاركه في علم أو شجاعة أو إبادة أو صناعة أو ثورة أو غير ذلك. Adapun senang kepada kepemimpinan, artinya ingin dijadikan satu-satunya orang yang dia ditokohkan, atau mencari kedudukan. Sebagai contohnya, seseorang yang dia menginginkan tidak ada orang yang yang sama dengan dia di dalam satu fan dari funun. Iya. Ketika mengalahkan dia keinginan disanjung dan dipuji, dan dia ingin memperoleh kesenangan dengan pujian-pujian, bahwasanya dia menganggap dirinya adalah orang yang satu-satunya di zaman ini yang pandai, lihai di dalam fannya. Nah, maka ketika dia mendengar ada orang yang menandingi dia di pelosok enam penjuru alam ini, maka dia akan menjelek-jelekannya. Bahkan dia senang kalau akan kematiannya atau hilang nikmat yang dia ikut serta di dalam keilmuan atau keberanian atau ibadahnya atau perbuatannya, kebaikannya atau selain itu. Walaysa dzalika illa lil muhdhuriyasah bid'ah wal infirat. Dan tidaklah hal itu terjadi kecuali semata-mata dia ingin ditokohkan dengan dianggap dia adalah satu-satunya orang yang diakui oleh masyarakatnya. Iya, ini yang sering kita saksikan, bahwasanya munculnya hasad karena adanya hubur yasah. Maka dia akan melakukan perkara-perkara untuk menjatuhkan orang yang selilingnya. Dan dia tidak akan bisa mencapai tujuannya kecuali dengan apa? Dengan dia melakukan merendahkan orang-orang yang di sekitarnya. Kan tidak akan tercapai tujuannya itu. Nah, kecuali dengan dia menjatuhkan orang lain, apalagi yang menyaingi dirinya. Dan itu terjadi. Nah, ingin kadang terucap pada dirinya. Ingin menjadi orang yang nomor satu. Enggak mau jadi orang yang nomor dua. Nah, ini yang menyebabkan seorang hasad. Karena adanya hubur yasah. Iya, dan ini banyak terjadi. Bukan hanya pada orang-orang yang menginginkan jabatan kedudukan dalam ranah politik, tapi juga terkadang muncul sifat ini pada kalangan talabatul ilmi. Iya, bahkan pada orang-orang yang menisbatkan kepada ilmu. Artinya di sini kita mempelajari hari ini untuk kita berhati-hati. Nah, tidak ada yang selamat dari penyakit ini kecuali orang-orang yang selalu terus muraqabah. Nah, selalu menghisap dirinya dan selalu waspada untuk kita senantiasa mengoreksi ketika munculnya ketidakikhlasan karena keinginan hubur yasa ini. Jangan sampai seperti yang dikatakan oleh Nukudam al-Maqdisi ini, yaitu ghalaba alaihi hubutsana, ketika mengalahkan pada dia ingin kecintaan, ingin disanjung. Waqad kana ulama al-yahud yunkiruna ma'rifatan nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yu'minuna khaufan min butlani ri'asatihim. Dan sungguh para ulama, orang-orang Yahudi, mereka mengingkari mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau beriman kepada beliau karena khawatir ketahuan kebatilan dari tokoh-tokoh mereka. Dan demikianlah sepanjang zaman, mesti ahlul batil ia akan munculnya padanya hasad kepada orang-orang yang menyuruhkan kepada al-haq. Dan di antara asbabnya adalah ini, karena hubur yasah. Pasti muncul padanya penyakit-penyakit hasad dan penyakit-penyakit yang lainnya, yang kita mohon kepada Allah agar kita terhindar dari penyakit ini, dan senantiasa adanya nasihat, dan senantiasa adanya diri kita menghisap diri kita agar kita terjauh dari sifat ini. Wa amma khabthun nafsi wa suhiha ala ibadillah fa innaka tajidu minan nas man la yastaghil biri'asah wala takabbur. Wa idza wasifa indahu husnu hali 'abdin min ibadillah. Min ibadillah ta'ala fi ma'an'am Allah alaihi bih syaqa'a lahi dhalik. Wa idza wasifa lahu ittirabul umurin nas wa idbarihim wa tanghis 'ayshuhum farahabihi. Wa huwa abadan yuhibbul idbar li ghairihi. Wa yubkhilu bi ni'matil 'ala ibadihi ka'annahum ya'khuduna dhalika min mulkihi wa khazanatihi. Adapun jeleknya jiwa dan bakhilnya jiwa terhadap hamba-hamba Allah, maka sesungguhnya engkau dapati di antara manusia ada orang yang dia tidak tersibukkan dengan humuriasa, enggak ada. Tidak kepingin dia ditokohkan, tidak dia kepingin dihormati. Dan tidak pula adanya takabur. Tetapi ketika dia disebutkan, disifatkan keadaan kebaikan satu dari hamba-hamba Allah dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada hamba ini, kepada hamba Allah ini, dia merasa berat di dalam hatinya. Dan ketika disipati padanya bahwasanya goncang urusan-urusan manusia dan berpalingnya manusia dari dirinya, dia senang. Maka dia dalam keadaan seperti itu senang orang lain itu berpaling dari orang tersebut. Dan dia bakhil terhadap nikmat Allah, terhadap hamba-hambanya. Seakan-akan mereka mengambil hal tersebut dari kerajaannya dan dari perbendaharaannya. Ini karena jelek jiwanya. Kalau sudah khabut nafs, ya gak perlu lagi dia senang kepada riasah. Tapi memang karena jelek jiwanya. Kalau ada yang dapat kenikmatan, dia sakit. Kalau enggak, kalau dapat orang mendapatkan kesusahan, apalagi itu saingannya, dia senangnya luar biasa. Ini namanya menunjukkan jiwanya jelek. Waqad qala badul ulama, sungguh berkata sebagian para ulama, al-bakhil man yabkhal bimali nafsihi wasyahi alladhi yabkhal bimali ghairih. Perbedaan antara bakhil dan sahih, kalau bahasa Indonesia sama-sama pelit artinya, dibedakan oleh para ulama dalam bahasa Arab. Di sini bakhil adalah orang yang dia pelit dengan hartanya sendiri, dia enggak mau mengeluarkan sedekah. Dari hartanya sendiri. Adapun syahih, sama-sama pelit tapi dia pelit dengan harta orang lain. Dititipi padahal itu harta orang lain tapi dia bakhil. Wa hadza yabkhal bi ni'matil 'ala ibadihi alladziina laisa bainahu wa bainahu 'adawah wa la rabithah. وَهَذَا لَيْسَ لَوْ سَبَبْ إِلَّا خَفْثُ النَّفْسِ وَرِدَى أَحَتُ الْتَبَعْ. Dan ini, dia melakukan kebakhilan dengan nikmat-nikmat Allah terhadap hamba-hambanya, bukan karena ada di antara mereka dan antara dirinya permusuhan. Tidak ada. وَلَا رَبِطَ, tidak ada hubungannya. Dan hal ini tidak lain sebabnya. Kenapa? Karena jelek jiwanya. Waradah taba' dan jelek tabiatnya. Wahada mu'alijatuhu syadidah. Tentunya terapi mengobati penyakit sangat berat. Sangat susah, sangat berat. Kenapa? Li'annahu laysa lahu sababun arid. Karena tidak ada sebab yang baru daripada dirinya. Fayamal ala izalati, untuk dia melakukan untuk menghilangkannya, enggak ada. Kalau hasad-hasad yang tadi, hubur riasa, atau adanya adawa, atau ada karena ujub, nam takabur, ini ada terapinya. Ya, dengan seseorang mempunyai sikap qanaah, kemudian juga tawadhu, akan hilang penyakit-penyakit tersebut. Dan juga hubur riasa, dia menyadari bahwasanya berat tanggung jawab kalau dia ditokohkan. Dan juga dia melihat dirinya, kemampuan dirinya, maka dia akan hilang menginginkan dijadikan nomor satu atau menjadikan tokoh. Tapi kalau hubur nafs, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, karena disebabkan na'am khabath nafs dan jelek tabiat, ini sangat sulit sekali untuk menghilangkannya. Karena tidak ada sebab-sebab yang baru yang ada pada dirinya. Na'am bal sababu khabthul jiblah, bahkan sebabnya karena jelek perangai, bawaan perangainya. Ini ngeri sekali. Wa ya'asyur ijalatuhu wahadi asbabul hasad, maka tentunya sulit sekali untuk menghilangkannya. Karena kadang tidak sadar jiwanya jelek. Ya, kalau jiwa jelek ini ngeri sekali untuk menghilangkannya. Dan sangat sulit sekali. Dan inilah sebagian sebab-sebab hasad yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhalu barakallahu fikum.